10 tahun lagi. Belum tentu aku dapat melupakan sentuhan mesra yang pernah engkau berikan. Tuhan mesra yang pernah engkau berikan. Luka bekas penghinaan ayahmu saja masih terasa sakit di hati ini. Cincin tunangan untukmu tetap ku simpan sebagai saksi bisu patahnya cintaku. Sepuluh tahun lagi, belum tentu aku dapat melupakan sentuhan mesra yang pernah engkau berikan.